Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita muliakan Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad Haikal dan segenap para guru-guru yang lainnya, diantaranya Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Zaini Abiad, Al-Mukarram Bapak Haji Suryana, Bapak Haji Suherman, Bapak Haji Abdul Razak, Bapak Haji Aang Karnadi, Bapak Haji Nasiruddin, Ketua Impel Haji Muhammad Yusuf, Ketua Acara Haji Eko, Ketua Musola Bapak Haji Ustadz Muhammad Busri, Bapak Ketua RT 011 Bapak Haji Nandir, Bapak Ketua RT 08 Bapak Haji Ius Rosita, Ketua RW 08 Bapak Haji Sudarsono, Ketua RW 09 Bapak Haji Muhtar, dan para orang tua yang lain, guru-guru yang gak kesebut karena memang segini doang catatannya. Teman-teman panitia, para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini di jalanan Gang Musola dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1438 H, kita tingkatkan ibadah serta kreativitas generasi muda bersama KH Nurfadilah. Baca diri dah. Ya, para ibu, bapak semua yang hadir, mudah-mudahan kumpul semua kita malam ini mendapatkan berkah. Amin ya Rabbal. Abang Son mana nih bang? Ini monitor hidupin gede sini bang nih. Volumenya angkat monitor dua nih. Enggak ya, kecil. Apa ini air? Iya bang, ntar saya ambil. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia. Enggak usah pakai efek bang, enggak usah pakai eho, suara asli aja. Cek tes 1, 2, 3. Tes, halo, halo. Kalau menyangkat, ya kalau madangdut. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ini jelas suara. Isra Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman, enggak bisa diukur pakai otak. Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Tuh, kita ngomong ya kongko. Jadi Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Allah yang mau, enggak ada yang bisa ngalangin. Ini ada jalan kemari, macet. Nah. Jadi ukurannya iman, bukan ukuran otak. Kalau otak enggak nyambung, bang. Rasulullah dijalankan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa.

bawa jenguk orang sakit. Kadang-kadang jenguk orang sakit nggak bawa apa-apa, sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin. Hah, akal itu mah. Dosa diangkat, pahala dapat, silaturahminya nyambung. Amin ya robbal. Ini kita kumpul begini silaturahim, umur panjang, rezeki murah. Datang kemari kita udah dikasih rezeki tuh, dikasih apa namanya, snack. Snack artinya ular. Ya makanan dah gitu Bu ya. Tuh, dapat tuh untung yang kelihatan dikasih makan kita. Bener Bu? Ada untung yang gak kelihatan, dosa kita diangkat, pahala kita diberikan oleh Allah. Makanya gak ada ruginya orang yang sering kumpul di majelis taklim, di majelis ilmu. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat para alim ulama. Artinya apa? Orang kalau ada ilmunya ibadah jadi benar. Orang kalau ada ilmu ibadah benar. Makanya dulu seorang bijak pernah bilang, dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Yang di pojokan nih, saya ngomong begini kedengeran. Kenapa? Ada sound system. Ini kan ilmu. Benar? Bikin hidup lebih mudah. Yang hari ini terjadi di Amerika, kita bisa tahu lewat mana? Lewat televisi. Ilmu bikin hidup mudah. Ibadahnya pun tambah mudah. Tahun 50-an, engkong-engkong kita, nenek kita berangkat haji ke Mekah, itu 6 bulan. Berangkat haji ke Mekah 6 bulan, naik kapal laut doang. 6 bulan, orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan. Sekarang adanya ilmu teknologi pesawat, Jakarta Jeddah sampai 9 jam. Benar Bu? Ilmu bikin hidup jadi mudah. Yang kedua, dengan seni hidup jadi indah. Orang kalau ada seninya hidup enggak kaku. Baca Quran pakai seni, seni tilawah, dengarnya lebih khusyuk, lebih enak, ngeresap di hati. Baca selawat pakai seni, seni hadroh, seni marawis, seni qasidah, lebih enak dengarnya. Coba kalau baca selawat enggak ada lagunya, kaku. Salatullah. Salamullah. Malatuha. Rasulillah, kaku Bu. Azan di musola, azan di musola, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar lagunya. Azan pakai lagu, ada diajarin. Jangan sembarang lagu, kadang-kadang anak muda preman berinsap, wow, azan di musola, mana azan subuh. Azan pakai lagu dangdut. Ayala sholah, ayala sholah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar. Ya kacau bang. Hidup kalau ada seninya enak, enggak kaku. Dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau agamanya kuat, akidahnya kuat, insyaallah hidupnya terarah. Kenapa? Karena ada ilmu. Termasuk ibadah yang kita laksanakan, perintah sholat melalui Isra Mi'raj, ini kudu ada ilmunya. Ini sekarang orang ibadah ikut-ikutan, gak tahu paham dasarnya, gak tahu, gak ngerti, cuma ikut-ikutan. Masuk masjid, masuk musola, lihat sekarang orang sholat gak pakai-pakai ilmu fikih. Orang takbir masuk Allahu Akbar. Ada tuh orang sembahyang model begitu. Iya, saya pernah lihat tuh bang tuh takbir ngeluarin tenaga dalam. Allah, ada orang yang takbirnya keder, ada takbir keder. Allah, putar sana putar kemari, sholat kakinya bekangkang lebar begini, wah kambing bisa lolos dari belakang. Kita ada sholat di samping dia, kelingking kita diilas mendidinjek. Kadang-kadang saya injok aja, saya injok, apa-apaan lu? Sholat pakai nyari kelingking orang. Biar rapat katanya, setan kagak masuk. Oh, pintaran setan sama lu. Nyari kelingking kagak masuk, selangkangan dan lolos ke setan. Lah, udah gak ada aturannya. Iya, makanya kalau kita tahu ilmunya Pak, fikih ngajarin. Sholat yang bagus, tata caranya ada dalam ilmu fikih. Sedekap yang bagus, wawad uliyamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah puser. Naroknya di bawah dada, di atas puser, pas tengah-tengah. Kalau di atas dada begini kayak orang ampek. Sedekap ditaruh di atas bawah, di bawah puser, saya tambah curiga. Jangan-jangan nggak pakai celana dalam sholatnya tuh ya. Iya ada aturannya bu. Fikih ngajarin. Perempuan, laki-laki, sholat berdiri, beda berdirinya. Perempuan kalau sholat kakinya rapat. Laki-laki lebar kakinya sejengkal doang, gak boleh lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya gak boleh rapat? Kegencet. Bener ini bu, cius ya. Ibu kagak ngerasain. Lo kagak enak bang, giel ya. Ada sesuatu yang ganjel dong. Ini ada aturan. Tuh. Perempuan sholat gak boleh kakinya lebar begini. Kesian adem, seriwing-seriwing ya. Aturannya. Ini makanya pentingnya ilmu begitu. Kita suruh datang ke majelis taklim, nanya sama guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin tuh, nuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Laki-laki maupun perempuan, gak ada batasnya. Dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Bahkan Allah bilang, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Ya Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama, para guru-guru kita. Nanya, datang nih kadang-kadang ikut-ikutan doang, gak tahu ilmunya. Bisanya nyalain mulu, sholat pakai usoli diomelin haram. Waduh. Ada yang ngomong begitu bang, baca usoli haram, gak boleh. Kita mau sholat nih, ngadep kiblat, sebelum takbir kan baca usoli, bener kan? Usoli fadl maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan bergerak nih, Allah, sambil nyebut Allah di mulut, angkat tangan, hati barengin. Ngomong niat sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini madhab Imam Syafi'i. Biar tambah khusyuk. Yang gak boleh bagaimana? Yang gak boleh baca usolinya habis takbir. Gak boleh. Allahu akbar. Usoli fardu maghrib. Ini gak boleh. Nggak pakai usoli nggak apa-apa bu, nggak diomelin, nggak dilarang, nggak dosa. Kita mau sholat maghrib, udah kepepet waktunya, langsung aja takbir. Allah, niatin dalam hati barengin. Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya, sebelum kita takbir, nyanyi masih boleh. Kita mau sholat maghrib, sebelum takbir nyanyi. Ngadep kiblat. Sampai hatimu begitu tega. Di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya. Dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu. Allah, niat barengin dalam hati. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih, sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, kita punya otak apa kagak? Masa kita mau sholat nyanyi, itu masalahnya. Lah, secara hukum sah-sah aja. Bener kan? Kayaknya ngaji biar tahu. Orang biar ilmunya banyak bu, kalau salah naruh diomelin. Tadi ada kori gak di sini? Suaranya enak tuh kori. Boleh baca begitu, ilmunya ada. Ilmu kiroat, lagu-lagunya luar biasa, merdu. Boleh kori baca begitu, kenapa? Ilmunya ada. Tapi ada tapinya. Tapi ketika jadi imam sholat di musholah, enggak boleh bacanya kayak tadi itu kori. Lah, mentang-mentang kori internasional sholat jadi imam. Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Makmum teriak kelamaan lu, Mam. Lu tinggal kabur sama makmum. Lah, biar kori internasional banget, kalau lagi jadi imam tetap bacanya murotal. Ini orang punya ilmu salah naro. Diomelin kalau gak ada ilmunya apalagi. Makanya penting yang majelis taklim itu. Yang disebut majelis taklim dalamnya ajaran ilmu fikih diajarkan. Makanya bikin majelis itu gabung, ada zikirnya ada taklimnya. Majelis zikir dan taklim, cakep. Zikir dulu, tahlil, baca ratib, yang gak maulid, sholawat, kita baca semua. Baru buka kitab, kitab fikih. Jangan cuma main hadroh doang, baca sholawat semua. Bukannya jelek, bagus, cakep, ratib, cakep semuanya. Diselipkan dengan adanya taklim. Baru dikatakan taklim, ada kitab fikih yang dibuka, ngaji di situ. Enak, ada zikir, ada taklim. Majlis zikir dan taklim. Wah, cakep, luar biasa. Kayaknya bang nih, kita kadang-kadang aneh. Ngaji jangan rarak-rarak doang lu pada. Bu bendera lebar buat weng kesono. Ah, naik motor ngetrek bendera udah bawa bendera bawain. Wah, bukan itu. Oke, itu silakan buat syiar Islam, tapi yang lebih penting lagi apa yang kita dapatkan ilmu buat kita terapkan dalam ibadah, seperti itu. Kita nanya kudu. Kayaknya pentingnya kita ngaji kumpul, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahmi nyambung. Ini sekarang kan lari-lari dari kagak bener, paham-paham macam-macam bang di Islam. Udah banyak bener yang bisa nyalain doang. Sholat kagak ngikutin aturan, atahiyat begini, tangan telunjuk, atahiyatul mubarokatuh, nggak tahu ilmunya. Dalam fikih nggak ada pak, dalam kitab Fathul Qorib, Al Iqna, Riyadus Solihin, cari nggak nemu, nggak ada. Fikih ngajarin kalau lagi tasyahud sholat, gerakan telunjuk kita, gerakan telunjuk, asyhadu alla ilaha ill, gerakin, jangan gerak-gerakin, nggak boleh. Kalau gerakin sekali, gerak-gerakin berkali-kali. Atahiyatul mubarakatuh sholawat. Nah ini. Dua kali lebih dari gerakan, tiga kali lebih dari gerakan selain gerakan sholat, membatalkan sholat. Jangan sembarangan. Yang kedua, mengganggu orang di sampingnya, temennya. Beginilah mengganggu kekhusuan. Saya pernah tanya, ngapa lu bang atahiyat, tunjuk lu ke atas ke bawah. Gue lagi nampar setan. Oh, nampar setan pakai tunjuk. Saya diem aja, dia balik tanya, bang abang apa, tunjuknya kalau atahiyat diem aja begini, gue lagi nyolok setan, setan itu aja. Jalur tahu dalilnya. Lah percuma pakai dalil, gak bakal paham dia pak. Bisa kita nyolok, bisa kita nampar dah, gitu. Ini ada aturannya semua, gak ada pak. Almarhum wal magfurlah, Al Habib Ali Kuitang, gak ngajarin sholat yang model bekangkang lebar. Almarhum wal magfura Al Habib Salim Jindan gak ngajarin sholat yang model bekangkang lebar kakinya, gak ada aturannya. Almarhum wal magfura Abuya Kiai Haji Nur Ali Bekasi, almarhum wal magfura Buya Zayadi Muhajir Klender, almarhum wal magfura Kiai Haji Hasbiyallah bin Mualim Gayar Klender, gak ngajarin model begitu. Almarhum wal magfura Kiai Haji Marzuki bin Mirsor Cipinang gak ngajarin yang model begitu. Almarhum wal magfura Kiai Haji Mukhtar Tabrani Kaliabang gak ngajarin yang sholat model begitu. Sekarang mereka ajaran dari mana? Bangga bukan dengan Islamnya, bangga dengan aliran. Kalau mau bangga dengan Islam dong, jangan dengan aliran. Ini kadang-kadang bangga dengan aliran doang, Islamnya dikebelakangin. Tuh, dia tuh yang jenggotnya tiga lembar, aliran gua. Jidatnya hitam dua, itu aliran gua tuh. Yang celananya ngatung di atas betis, aliran gua. Jadi bangganya bukan Islamnya, yang model begitu dibanggakan. Kalau mau bangga dengan Islamnya dong. Orang tua dulu udah pakai bang, sebelum lu berangkat pakai baju telanat-telanat ngatung begitu. Orang tua dulu, engkong saya udah pakai telanat begitu, namanya telanat pangsi, telanat fikih, telanat akoid, dipakainya buat ke sawah doang. Tuh, caranya dibuat sholat, orang dulu apik, luarnya pakai sarung lagi, telananya ngatung, luar pakai sarung lagi. Ketika batal wudhu, diangkat sarungnya, gak kelihatan betisnya, orang dulu apik ibadahnya. Kalau sekarang pakai telanat ngatung buat kebanggaan. Jalan-jalan pakai celana ngatung, ke pasar pakai celana ngatung, ke kantor pakai celana ngatung. Lah kalau udah camat, RT, RW, ke kantor pakai celana ngatung, kaos kakinya tinggi hitam, lah kan jelek banget. Dikatain mau bocah lurah culun. Nah. Lah. Bukan begitu. Islam tuh ngajarin tajamul, tazayyun, hiasin yang cakep pakaian, yang bagus, begitu. Kadang-kadang aneh bangga dengan begituan doang. Jidat hitam juga jangan jadi sombong. Allah kasih tanda nih karena kita rajin sujud dikasih jidat hitam dua, jangan bikin sombong. Ini kadang-kadang jidat hitam dua dibuat sombong. Wow, dua. Bocah baru kemarin umur 21 tahun udah hitam dua, pakai minyak diolesin di kosong-kosong. Jangan tipu Allah kalau ibadah. Ini penting bang, makanya kita perlu itu kita tahu Islam harus bangga kita dengan Islamnya, jangan bangga dengan aliran. Yang dikedepankan Islamnya, insya Allah ketemu titik temunya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nih ngaji iman pertama Isra Mi'raj iman, iman. Apa itu iman? Iman kayak setrum. Ibu percaya di sini ada setrum nih bu? Percaya dari mana adanya setrum? Suara kipas angin bisa muter, kenapa? Karena ada setrum. Lampu bisa nyala karena ada setrum. Setrumnya gak kelihatan, tapi gejalanya yang kelihatan. Iman juga begitu. Kalau punya iman, ibadah. Kalau punya iman, sholat. Kalau punya iman, sedekah. Kalau punya iman, ngaji. Iman gak kelihatan, tapi gejalanya yang kelihatan. Tapi kalau ada setrum, kipas angin kagak muter, ada setrum, lampu gak nyala, ada setrum, sound system gak bunyi, berarti koslet. Ngaku Islam tapi gak sholat, ngaku Islam tapi gak ibadah, gak sedekah, gak ngaji, berarti koslet. Ini penting pak, iman harus kuat, akidah kuat, wariskan kepada anak-anak kita. Ini anak-anak kita imannya biar kuat, agamanya kuat. Tantangan anak muda berat. Saya bangga di sini ada panitia no apa namanya? Impel. Impel Ikatan Masyarakat Peduli Lingkungan. No, tangan semua gambarnya. Main pegang-pegangan. Berarti kan kekompakan, benar? Iya, ini bangga anak-anak muda kita. Bikin syiar di musola, bagi tugas yang ada, jangan anak-anak jangan anak-anak, anak muda, si anak-anak, po. Dompong empos aki-aki adzan. Adzan subuh atolah. Atolah ya. Kira-kira tambah bangun enggak gitu, tambah pules. Ini. Bagi tugas engkong yang tua jangan adzan kong. Engkong kenapa? Engkong udah metik. Udah enggak ada giginya kan metik. Empos. Nih. Bagi tugas, alhamdulillah. Kan enak begitu bang, nih anak-anak muda. Udah, jangan ikut-ikutin yang kagak benar. Nih sekarang kan anak-anak kita pak, sifatnya hubbu taklib, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat pengen ditiru, itu sifat anak muda, udah pasti. Jangan sampai kita kebawa budaya-budaya barat. Wow, pengen ngetren, pengen hebat, rambut, dibikin model gergaji. Merah, kuning, hijau dicat, wow, persis kayak pelangi. Ada yang merah semua, persis kena kuah baso. Mana pakai anting, bukan emas kawat. Mending antingnya cakep hadiah ciki, ya udah kagak resep. Kalau ngomong tuh rombongan anak-anak alay. Kalau ngomong Allah gue, sebenarnya sayang bingit sama Allah. Please deh, nggak usah gitu careless. Lo gue en baba lo sama baba gue lain. Kacau udah jangan alay-alay tuh nih. Jangan alay-alay jangan. Nah kalau kebangatan alay mulu ngomong begitu ke bawah mati. Termasuk dalam kubur tanya sama malaikat Marro buka, siapa Tuhan kamu? Kasih tahu gak ya? Tuh anak alay. Wah kok gak pantes. Kebangatan alay, malaikat dialain. Lo malaikat namanya lagi, waman nabi juga, siapa nabi kamu? Oh pengen tahu aja, betul banget. Malaikat dijawab begitu. Lah malaikat kesel, masuk neraka lo. Wow neraka panas, oh panas. Terus gue harus bilang, wow gitu. Ini anak alay. Nih. Udah kali, gini panitia udah. Jadi. Besok libur. Oh, sampai jam berapa bu? Sampai jam berapa? Sampai subuh. Sampai mati aja bang lu kerja. Tanggung sampai subuh sampai mati.